بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنفتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-123 tentang sebuah perangai yang indah yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin, terkait muamalah dia dengan sama hamba, yaitu perangai al-afu, memaafkan kesalahan orang lain. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, babul afwi was-safhi 'anil nas. Bab al-afu, memaafkan. Was-safhi. As-safah mengandung makna al-afu, maknanya sama. At-tajawuz 'anidh-dhanbi, memaafkan kesalahan. Bab memaafkan kesalahan anin nas, dari seseorang. Ini memaafkan kesalahan orang lain. Ini babnya. Perangai ini, khonatina azakumullah, adalah perangainya para anbiya wal mursalin. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat dikenal dengan perangai yang satu ini. Memiliki sifat al-afu aninas, memaafkan orang lain, bahkan memaafkan orang yang hampir saja membunuhnya. Seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis, ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah safarnya bersama dengan para sahabat, beliau pernah beristirahat seorang diri di bawah pohon. Tiba-tiba datang seseorang yang masih musyrik ketika itu, menghunuskan pedangnya mendekati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendak membunuh beliau. Ketika dia hendak mengayunkannya, Rasul kemudian terbangun. Ketika terbangun, orang tadi mengatakan, "Hei Muhammad, siapa yang bisa membantumu dari pedangku ini?" Maka Rasul dengan tegas mengatakan, "Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang membantuku dari kamu." Seketika gemetar tangan orang tadi, akhirnya jatuh pedangnya. Ketika jatuh, ya khanafti na'azakum Allah, diambil sama Rasul SAW. Dan disiap diayunkan kepada orang tadi. "Sekarang siapa yang bisa membantu kamu dari pedang ini?" Dia mengatakan, "Tidak ada ya Muhammad." "Ya Muhammad, jadilah engkau sebagai orang yang terbaik." Maka dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan diminta untuk masuk Islam. Itu sifat al-afu yang sangat tinggi ya. pada seseorang atau kepada seseorang yang hendak membunuhnya, siap membunuhnya, namun gagal dilaksanakan sama dia. Dan berbalik, justru kamu yang mampu dan punya kemampuan besar untuk membunuh orang tadi. Tapi subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang tersebut, dan dengan perangai yang mulia seperti inilah orang tadi pun akhirnya masuk Islam, mengakui keunggulan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perangai ini, khonamtina asyakumullah, adalah perangai yang diperintahkan dalam Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, khudzil afwa. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambil kemaafan. Artinya maafkan orang lain. Perintahkan dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Langsung, perintah langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim kepada semua kaum muslimin, kepada semua kaum mukminin. Sifat al-afu as-safu 'anil nas. Sehingga ini sifat, ini perangai sangat mulia, ikhwanul fillah rahimakumullah, yang harus ada pada kita seorang muslim, seorang mukmin, apalagi yang berupaya untuk mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diperintahkan di saat yang bersamaan itu merupakan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga merupakan sifatnya kaum mukminin al-muttaqin. Disebutkan dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala ketika mensifati sifatnya orang yang muttaqin dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Hendaklah semuanya bersegera kepada maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala, dan bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-cirinya ialah wal'afina 'anil nas, dan mereka itu adalah orang-orang yang biasa memaafkan orang lain. Sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum mukminin, juga sifatnya para anbiya wal mursalin. Maka perangai seperti ini, khonatina asyakumullah, menunjukkan kelembutan hati seseorang. Perangai seperti ini menunjukkan halusnya perangai dia. Dan keinginan yang sangat kuat pada diri dia, supaya orang lain tadi jangan sampai terjatuh dalam kezaliman, dan supaya mereka semua mendapatkan hidayah wa taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perangai sangat indah, khonatina asyakumullah. Namun, khonatina asyakumullah, disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lah, dalam buku beliau Kitabul Ilm, beliau menyebutkan bahwasanya sifat al-afu ini terkadang tidak bisa diterapkan pada sebagian pihak. Artinya, sifat ini, sifat memaafkan orang lain, itu memang harus sebagai watak dasar kita sebagai seorang muslim. Sangat mudah untuk memaafkan kesalahannya orang lain, baik terkait dengan diri kita atau terkait dengan apapun keadaannya. Namun pada orang-orang tertentu, mereka itu perlu tidak dikasih yang namanya la'afu, kemaafan. Yaitu orang-orang yang apabila kamu berikan kepada mereka sifat al-'afu, kamu maafkan mereka, kamu beri mereka kemaafan, mereka semakin menjadi-jadi kezalimannya, semakin parah penyimpangannya, semakin besar kepalanya, semakin menentang. Maka dalam kondisi yang seperti ini, sikap al-afu untuk sementara di belakangan dulu. Kamu ganti dengan sifat yang lainnya, sifat asyiddah, ketegasan, kelugasan, cocok dan sesuai dengan orang tersebut. Dengan sikap tegas tadi, sikap yang lugas tadi, dia bisa patah. Patah kecongkaannya, patah ketakaburannya, patah kesombongannya, patah penentangannya. Baru setelah dia luluh, setelah dia kemudian tunduk, baru kemudian secara perlahan ditunjukkan kembali kepada dia sikap al-afu was-safu 'anil nas. Sehingga ikhwanatina asyakumullah, ringkasnya, watak ini harus menjadi watak dasar seorang muslim. seorang mukmin, kita semuanya. Adapun untuk mempraktekannya kepada umat manusia, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, dilihat kondisi orangnya masing-masing. Orang ini layak dikasih kemaafan atau tidak? Pasti kita tanya, layak dikasih hati apa enggak ini? Jangan-jangan dikasih hati bentar rempelok. Kan gitu ya. Tengok orangnya. Kalau kamu kasih dia kemaafan, dia ternyata bagus. Kamu maafkan kesalahan dia, bagus dia. Semakin baik dia. Tahu berterima kasih. Tahu membalas budi. Tahu diri. Kamu maafkan dia. Di sisi yang lain, orang yang lainnya lagi. Kamu kasih kemaafan dia. Tambah jadi-jadi. Tambah parah. Tambah menentang. Maka yang satu ini jangan kamu kasih kemaafan. Sebab tidak ada fungsi dan gunanya kemaafan ketika itu. Kamu ganti dengan perangai yang lain. Asyiddah. Ketegasan, kelugasan. Dan itu pas pada tempatnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah ada wadah. Jelas dengan apa yang saya ringkas dari keterangan para ulama tadi. Sekarang kita baca hadis terkait dengan masalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab. Qala haddathana Khalid ibn al-Harith al-Hujaymi. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An Hisham ibn Zaidin. Dia Hisham ibn Zaid ibn Anas al-Ansari. Dia ini cucunya Anas bin Malik. Hisham ibn Zaid. Nama dia Hisham bin Zaid bin Anas. An Anasin. Ini meriwayatkan dari mbahnya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengisahkan. Anna Yahudiyatan. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi. Perempuan Yahudi. Disebutkan dalam buku-buku tarikh. Namanya adalah Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith, istrinya Salam ibnu Mishkam. Istrinya Salam ibnu Mishkam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisyatin masmumah. Perempuan Yahudi tadi, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisyatin masmumah. Dengan daging kambing yang diracun. Diracun. Ini kejadiannya yang kami nasihatkumullah ialah pada waktu perang Khaybar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhasil menaklukkan Khaybar, markas besarnya Yahudi, mabes Yahud pada masa itu. Setelah takluk dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, kondisi tenang, ada seorang wanita yang satu ini, yang dikatakan namanya Zainab bintul Harith, membawa makanan dalam bentuk daging kambing. Diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang diracun kambing tersebut. Disebutkan dalam riwayat dia punya niatan. Dia punya niatan. Kalau memang orang ini nabi, dia akan dikasih tahu robnya ada racun pada daging ini. Tapi kalau orang ini bukan nabi, bakal mampus dia. Selesai urusannya. Ada perempuan ya. Perempuan secerdik itu. Makarnya. Sengaur itu tindakan dia. Dan itu memang wataknya orang Yahudi. Dari sononya yang namanya Yahudi itu sahibul makr. Suka bikin makar, suka bikin tipu daya. Ini orang Yahudi. Tidak kenal siapa orang yang sedang tipu itu. Yang dikasih makar itu. Baik dia seorang nabi, seorang rasul, apalagi selain mereka. Ini katanya orang Yahudi ya Pak. Ngawur tindakannya itu. Ngetes dia ini, mau ngetes ini. Ini nabi atau bukan ini. Ini kalau nabi, bakal selamat dia mestinya. Dikasih tahu sama Rabbnya. Kalau dia bukan nabi, mampus dia. Selesai urusannya. Tayyib. Kemudian fa'akala minha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan dari daging tersebut. Setelah beliau makan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, beliau langsung memerintahkan sahabatnya untuk diam. menahan tangannya. Kafu aidiyaku. Jangan teruskan makan. Gitu. Saya merasakan dagingnya ini ada racunnya. Dipanggil tuh perempuan. Tanya. Asamamti ta'amaki hadha. Apakah engkau meracuni makanan kamu ini? Dijawab iya. Aku ya. Polos ya. Iya. Kenapa kamu lakukan? Jawabannya sebagaimana tadi saya terangkan. Saya lakukan dengan sengaja. Supaya saya tahu siapa kamu. Kamu Nabi. Kamu akan selamat. Ngerti. Ada racunnya. Dikasih tahu oleh Allah Taala. Kalau kamu bukan Nabi. Kamu bakal mati. Selesai. Kaumku dari kamu. Allah. Namanya. Disebutkan dalam riwayat. Bahwasanya ketika memakan daging itu. Ada salah seorang sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati karenanya. Langsung mati. Langsung mati. Rasul enggak. Enggak. Barakallahu fiik. Bahkan disebutkan dalam keterangan riwayat yang lainnya lagi. Yang memberitahu itu daging tadi. Paham ya? Yang memberitahukan Rasul adanya racun padanya daging tersebut. Dia mengatakan tadi makan. Tadi ngomong kepada saya ada racunnya. Tapi beliau sudah memakannya ya. Sudah sempat memakan daging tersebut. Baik. Faji'a biha. Akhirnya didatangkan perempuan tadi. Panggil. Faqila. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala naqulha? Ya Rasulullah, apakah kita bunuh saja perempuan ini? Kita bunuh saja perempuan ini. Qala la, kata Rasul. Jangan kamu bunuh. Ada syahid. Ini dalil yang ingin disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la, jangan dibunuh. Sangat jelas menunjukkan, ikhwanu fillah azakumullah, Rasul itu betul-betul pemaaf. Bayangkan. Sudah diracun sama ini perempuan. Sempat makan. Dan saya akan sebutkan dalam keterangan berikutnya. Memengaruhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempengaruhi kesehatan beliau. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat termasuk sebab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Bayangkan, diracun sama perempuan dan betul-betul ketahuan racunnya, itu perempuan berniat untuk membunuh beliau, dimaafkan. Dimaafkan. Ketika para sahabat yang lain mengatakan, bunuh saja ya Rasulullah. Bunuh aja. Beliau mengatakan tidak. Jangan dibunuh. Subhanallah. Itu betul-betul sifat al-afu yang luar biasa tinggi. Luar biasa susah ada pada orang-orang kayak kita ini. Mungkin orang kayak kita-kita ini, jangankan tindakan yang sebesar ini. Gitu ya. Disakiti sedikit aja perasaan kita orang ini. Wah, membara sudah. Api dalam dada kita ini bergemuruh sudah. Nah, orang satu ini kerjaannya begini begini. Nah, kamu sudah kepinginnya sudah kremes-kremes tanganmu, sudah gemetar-gemetar giginya kamu ingin untuk menghabisi orang tadi. Nah, kayak apa kalau kemudian kamu yang diracun? Orang tadi memang berniat membunuh kamu. Ngelihat kamu nek. Ini orang satu ini, kamu diracun, mau dibunuh kamu. Kadarullah ketahuan itu diracun, ngerti, kamu selamat. Mungkin dalam kondisi seperti itu kamu kemudian memaafkan dia, mungkin. Ngaca sendiri kayaknya, ya kamu mungkin saat ini berarti memang orang satu ini minta dikasih anu ini. Niatnya dia sangat jelek seperti itu, ingin membunuh saya. Nah, kadar Allah, alhamdulillah, Allah kasih saya umur panjang, enggak makan itu daging, enggak mampu saya orang. Nah, kalau kemudian Allah musta'an ya apa? Ini orang ini sudah begini ya. Sudah bayangannya disekolahkan aja orang seperti ini. Allah musta'an. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan tidak. Para sahabat berazam untuk membunuh dia. Apa saya bunuh ya Rasulullah? Mengatakan jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Barakallahu fiik. Qala, berkata Anas bin Malik, fama ziltu a'rifuha fi lahwati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka aku terus mengetahuinya, mengetahui dampak dan pengaruh racun tadi pada lahwat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-lahwat disebutkan dalam syarahnya itu lahmatun hamra, semacam daging merah, al-mu'allaqah fi asl hanak, yang tergantung di pangkal al-hanak, fi aqsa saqfil fam, di ujung atap mulut. Berarti lahwat itu apa yang gantung itu? Iya. Gitu ya. Pangkal mulut yang sebelah sana itu yang gantung itu. Apa namanya itu? Hah? Ufula. Ufula. Iya, ufula. Ayo. Itu ilmu apa? Silah apa? Berarti. Masya Allah. Namanya ufula. Namanya lahwat. Iya. Yang gandung itu nama lahwat. Nampak di situ. Allahul Musta'an. Indah. Selesai. Hadis ini khairan bin a'azakumullah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Dalam sahih keduanya. Yang diinginkan di sini oleh beliau. Ialah tindakannya Rasulullah SAW yang memaafkan perempuan Yahudiya tadi. Yang ingin membunuh beliau dengan cara meracuni dagingnya. Dimaafkan sama Rasul. Subhanallah. Akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Dengan akhlak seperti ini, Islam itu berkembang. Dengan akhlak yang mulia seperti ini, Islam itu dicintai sama banyak pihak. Dengan akhlak seperti ini pula, banyaknya orang kufar, kaum musyrikin, masuk Islam. Ya. Dengan kerelaan hati, dengan keridhaan, dengan kecintaan, sangat mengetahui dan mengakui betapa mulia Islam itu. Betapa tinggi norma-norma akhlak yang diajarkan dalamnya. Dengan langsung dicontohkan oleh nabinya. Allahumma musta'an. Maka seharusnya Allah, kita sebagai kaum muslimin juga harus memiliki akhlak seperti ini. Kita harus menampilkan akhlak seperti ini di depan kaum muslimin yang lainnya. Jika harus tampilkan akhlak seperti ini di depan umat manusia pada umumnya. Dan menampilkan akhlak Islam yang sangat indah seperti ini. Memaafkan orang lain. Bahkan memaafkan musuh-musuh kita. Terkadang pasti Yahud wa Nasara. Ingat, ini kalau pada tempatnya. Kalau dengan memaafkan itu betul-betul bermanfaat untuk orang tadi yang kita maafkan. Barakallah. Dan para ulama yang khanatina azakumullah. Masih ikhtilaf, beda pendapat tentang keislaman perempuan Yahudiya tadi. Selain. Ada yang mengatakan dia masuk Islam, dan fokus keislamannya, tamam tertegun dengan keindahan akhlaknya Rasul SAW, ada lagi yang mengatakan belum masuk Islam. Masih ikhtilaf banyak ikhwan. Allahumma musta'an. Hadis ini, nanti Allah menunjukkan pula pada kita, faedah yang lain. Sekarang. Bolehnya menerima hibah hadiah dari orang kufar. Gitu ya. Diyakini ini. Sisi mana ya, Pak? Dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerima hadiah daging kambing, masakan daging kambing dari mana ini? Dari perempuan Yahudiyah. Terima. Juga menunjukkan yang nanti na'zakumullah sembelihannya ahli kitab itu halal. Gitu ya. Sebab dalam bentuk daging kambing pada umumnya itu hasil penyembelihan. Yang memberikan orang Yahudi. Yahudi termasuk ahli kitab. Menunjukkan bahwa sembelihannya ahli kitab itu ialah halal. Dan ini yang dimaksudkan dengan makanan ahli kitab yang dihalalkan untuk kaum muslimin yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanannya ahli kitab halal bagi kalian. Dan makanannya kalian halal bagi mereka. Disebutkan dalam tafsirnya, makanan di sini ialah dzabaih. Sembelihannya ahli kitab itu halal bagi kalian. Dikuatkan dengan keterangan seperti ini. Tapi ingat, dengan ketentuan. Wadahu sawab, dari pendapat yang benar yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, dengan ketentuan ahli kita tersebut menyembelih hewan tadi dengan tata cara syar'i, membaca basmalah. Anda faham ya? Membaca basmalah. Barakallah. Tapi kalau kemudian ahli kita tadi itu menyembelihnya dengan nama Yesusnya, Bismillah dengan nama Yesus Kristus, atau Yahudi dengan nama siapa kalau Yahudi? Dengan nama Uzair atau dengan nama siapa? Dan semisalnya itu, maka tidak sah. Maka ada halal, hukumnya haram. Sama seperti seorang muslim yang menyembelih dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim saja dikatakan haram sembelihannya, apalagi yang selain muslim. Sehingga ayat yang seperti ini akan diterangkan dengan dalil-dalil yang lainnya yang menerangkan tentang tata cara penyembelihan yang syar'i. Saya paham ini. Saya punya pertanyaan ya, Pak. Ini cukup berat pertanyaannya. Saya kasihkan sama Mas Yusuf saja. Gimana, Pak? Siap tanya insyaallah. Nah, iya. Terkait dengan masalah ini, diterangkan tadi bahwasanya sembelihannya ahli kitab itu halal dengan ketentuan disembelih dengan tata cara syar'i. Sekarang pertanyaannya ya, Farah Yusuf, Anda dikasih oleh ahli kitab Yahudi atau Nasrani sebuah makanan dari daging-dagingan hasil sembelihannya mereka, dalam keadaan Anda tidak tahu ini orang nyembelih dengan bismillah ataukah dengan nama Yesus. Bagaimana sikap Anda dalam bab ini? Apa itu? Halal. Begitu ya? Ada lagi dalil yang lainnya? Halil. Yang mana? Allah ya Farisi. Hadis ini ya Ikhwan. Dalilnya. Sehingga jawabannya tidak perlu kamu tanya. Langsung kamu makan. Tidak ada masalah. Kembali pada hukum asal ayat tadi. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ. Makanannya ahli kitab halal bagi kalian. Juga dengan riwayat ini. Ketika Rasul SAW dikasih hadiah oleh perempuan Yahudiyah dengan kambing tadi. Tidak ditanya sama Rasul. Yahudiyah, kamu nyembelihnya dengan bismillah atau tidak? Tidak. Langsung terima sama beliau dimakan. Dengan tanpa istifsal. Dengan tanpa memperinci keadaan yang ada. Menunjukkan kebolehan hal tersebut kembali kepada hukum asal ayat tadi. Barakallahu fiik. Apalagi sembelihannya kaum muslimin, kamu dikasih orang muslim. Orang muslim ini bukan ahli kitab, orang muslim. Sesuatu hasil penyembelihan dia. Kamu tidak tahu ini orang baca bismillah atau tidak. Gimana jawabannya? Apalagi halalan riba, orang ahli kita baca terima, apalagi yang muslim. Saya paham ya? Dan juga kalau muslim dengan hukum asalnya mereka, yang namanya muslim, hukum asalnya menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Barakallahu. Nah, dan ini juga hadis kalau mungkin nasihatullah, dia sebutkan Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dalam kitab tibb, kitab tentang masalah kedokteran. Dari sisi mana ya kan? Dari sisi racunnya itu. Yang namanya racun itu amat sangat membahayakan tubuh bagi manusia. Racun kambing ini. Nah, ada racun yang mematikan, ada racun yang tidak mematikan. Ada orang yang kuat tubuhnya, ada yang kurang kuat tubuhnya. Yang kurang kuat tubuhnya ketika kena racun gampang kena pengaruhnya. Yang kuat tubuhnya itu bertahan cukup lama. Begitu ya. Dari sisi mana itu? Riwayat ini ya. Sahabat tadi langsung meninggal. Rasulullah SAW bertahan sampai akhir hayat itu beberapa tahun kemudian. Dari mulai Khaybar sampai meninggalnya Rasul cukup lama. Khaybar itu setahu saya tahun 6 Hijriah. Beliau meninggal tahun 11 Hijriah, 5 tahun ke depan, masih lama, sangat kuat. Gitu ya. Barakallah. Itu kalau kamu olah, ketemu dengan ilmu medis yang ada itu. Nah, saya ngambil dari Kitab Tib dalam Sahih Muslim ya. Allah Ta'ala. Hadza mafhumun insyaallah. Sudah paham ini? Paham insyaallah ya? Dari serba-serbi terkait dengan masalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maghribnya masih lama kan? Itu jam kena itu. Benar ya? Hah? Benar jamnya ya? Anak waktu salamannya jamnya. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Salam. Al-Bikandi. Al-Bukhari. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام التستوائي يا إخوان أبو معاوية namanya محمد بن خازم الضرير سيingat saya محمد بن خازم الضرير termasuk muridnya Al-A'mash عن وهب بن كيسان disebut dengan Al-Mu'allim Wahab ibn Kaysan al-Muallim. Qala dia berkata, Sami'tu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu 'ala al-mimbar. Saya pernah mendengar Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma berkata berkhutbah di atas mimbar. Abdullah ibn Zubair ini putranya Zubair ibn al-Awam. Dari istri yang bernama Asma binti Abi Bakar Siddiq. Sehingga Abdullah ini putranya Asma. Sehingga dia cucunya siapa? Abu Bakar Al-Siddiq dari putrinya yang bernama Asma. Dia seorang sahabi. Abdullah bin Zubair termasuk Al-Abadillah Al-Arfa'ah. Termasuk imam dari kalangan para sahabah yang disebut dengan Abdullah. Pada masa itu, pada masa apa namanya akhir-akhir sahabat, ada 4 orang dari kalangan para dari kalangan sahabat, semuanya bernama Abdullah, termasuk ulama pada masa itu. Di antaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. 4 ya. Barakallahu. Abdullah bin Zubair sempat menjadi seorang khalifah. Menguasai hampir seluruh wilayah kaum muslimin ketika itu kecuali Syam. Ada yang mengatakan kecuali Damaskus saja. Nah, kemudian ditaklukkan kembali oleh Bani Umayyah. Beliau mengatakan di atas mimbar membacakan ayat, Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Khudzil 'afwa, ambillah kemaafan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan perkara kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ayat ini. Ini ayat tegas menunjukkan apa ya, Pak? Perintah untuk memaafkan kesalahannya orang lain. Khudzil 'afwa dengan fi'il amr. Fil perintah, ambillah kemaafan. Artinya, hendaklah engkau memaafkan orang lain. Qala berkata Abdullah bin Zubair, Wallahi, demi Allah, ma amara biha an tu'khadha. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkannya untuk diambil, illa min akhlaqin nas, melainkan dikarenakan sebab akhlaknya umat manusia. Artinya Allah Taala memerintahkan kita untuk memiliki sikap kemaafan dikarenakan memang wataknya, akhlaknya umat manusia itu beragam ya, aneh-aneh. Tamam, pasti ada di antara mereka yang kemudian terjatuh dalam tindakan yang membalimi Anda. Ila akhir. Saya diperintahkan untuk mengambil kemaafan. Belum mengatakan wallahi demi Allah, kata Abdullah bin Zubair, la akhudhannaha sungguh-sungguh aku akan mengambil sifat ini, kemaafan ini, minhum, dari kesalahan-kesalahannya mereka umat manusia ini, ma sahibtuhum, selama aku menemani mereka. Mudah ini ya, itu namanya ikrar, azam yang sangat kuat dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berupaya memiliki sifat yang mulia seperti ini, sifat al-'afu, selama beliau bermuamalah dengan semua umat manusia dalam rangka untuk mengamalkan ayat di atas. Luar biasa. Juga menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, di samping ayat tadi dengan tegas menerangkan wajibnya untuk memaafkan kesalahannya orang lain, ini hadis juga menunjukkan bahwasanya sikap al-'afu juga merupakan sifatnya salafun salih. Akhlaknya, sifatnya generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan juga para tsaba'ut tabi'in. Juga menunjukkan betapa para sahabat yang mulia itu bersemangat untuk mengamalkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ada ayat memerintahkan untuk memaafkan, langsung berazam, tekad yang sangat bulat untuk mengamalkan ayat tersebut. Bahkan disampaikan di atas mimbar. Barakallahu fiik. Ini sekali lagi ikhwanatina azakumullah untuk menegaskan yang diterangkan tadi terkait dengan masalah anjuran dan perintah untuk memiliki al-'afu. Memiliki sifat al-'afu, memaafkan kesalahan-kesalahannya orang lain. Di saat yang bersamaan ikhwanatina azakumullah perintah untuk wa'mur bil 'urfi. Perintah untuk memerintahkan orang lain melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada. Dan perintah untuk berpaling dari kalangan orang-orang jahilin. Wa'arif anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang jahil. Disebutkan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara husnul mu'amalah. Berpaling dari orang jahil. Dengan dua cara. Yang pertama dengan cara husnul mu'amalah. Memperbaiki mu'amalah kita dengan mereka. Dan yang kedua, dengan cara tarkul muqabalah, tidak membalas kejahilan mereka dengan kejahilan pula. Ini dua cara ya, untuk berpaling dari orang yang jahil. Ketika ada orang menjahili kita, kita baiki dia. Ketika ada orang yang jahil kepada kita, tidak kita balas dengan kejahilan pula. Dua perkara yang saling berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya sifat-sifat yang mulia. Al-afu, amar ma'ruf, i'rab anil jahili, sifat kemaafan, memerintahkan perkara-perkara kebaikan dan berpaling dari orang-orang jahil. Luar biasa. Dan ini ikhwan yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang sangat mulia. Paham? Ringkasnya, akhlak mulia yang panjang membahas dari ikhwan itu dua saja semuanya. Yang pertama ialah al-ihsan ilan nas, yang kedua adamul isa'ah ilaihi. Hanya dua. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kedua, tidak berbuat jelek kepada orang lain. Harus dua. Baru dikatakan sebagai akhlak yang terpuji. Kalau semata-mata Anda tidak berbuat kejelekan kepada orang lain, itu belum cukup. Harus disertai dengan apa? Al-ihsan. Anda harus berbuat baik kepada mereka. Juga, semata-mata Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu belum cukup. Harus disertai dengan adamul isa'ah. Jangan sampai menyakiti mereka. Sehingga harus dua. Menyerahkan, mengerahkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan yang kedua, tidak berbuat kejelekan-kejelekan kepada orang lain. Ini yang namanya akhlakul karimah. Harus ada dua, ikhwanul karimah. Dan ini yang diperintahkan dalam ayat ini. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin. Barakallahu fiik. Wa hadha wadihun insyaallah ta'ala. Yang ketiga kita baca dengan tambah syarah sebab dia dhaif. Qala rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bikandi, qala akhbarana Muhammad ibn Fudail bin Ghuzwan an Layth. Ya Layth ibn Abi Sulaym dhaif. An Tawus bin Kaisan. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Abbas dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Allimu." Hendaklah kalian memberikan ta'lim, pengajaran kepada umat manusia tentang perkara agama mereka. Wa yassiru wa la tu'assiru. Beri kemudahan dan jangan menyulitkan orang lain. Wa idza ghadaba ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian marah, fal yaskut, maka hendaklah dia diam. Ini dhaif dikarenakan pada syaratnya ada rawi yang pertama Lais ibnu Abi Sulaim. Cukup ya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma ke Yaman. Beliau berikan nasihat kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, tatawa'a wa la takhtalifa. Ini muttafaqun alaih. Katanya Rasulullah SAW kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira. Hendaklah kalian berdua memberikan kemudahan, jangan memberikan kesulitan kepada orang lain. Bashira wa la tunafira. Beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari agama ini. Tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kamu berdua saling saling bahu membahu, saling tolong menolong. Tamam, dan jangan berselisih. Itu yang sahih. Ada pendengar lafaz seperti ini, dhaif. Sanadnya ada rawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Wallahu ta'ala alam. Apakah benar isu santet lewat SMS? Wallahu alam ya. Saya belum lewat SMS-nya. Dan diupayakan jangan termakan dengan yang namanya isu-isu tadi. Apakah jin bisa membunuh manusia? Bisa. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana makanan dari hasil tahlilan yang diberikan setelah kita makan, kita enggak ikut-ikutan tahlilan tapi dikirimi. Yang seperti ini Farantina Allah khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih tepat adalah tidak perlu untuk kita makan. Paling tidak syubhat. Allah karena suatu hal, misalnya sakit dalam keadaan koma, sedang undangan akad nikah sudah disebar, bolehkah seorang laki-laki mewakilkan seorang untuk menggantikannya untuk mengucapkan akad nikah? Allah musta'an. Nanti sedih nih perempuan ya, pas akad nikah calon laki-lakinya sedang koma. Allah ya, mudah-mudahan dikasih kesembuhan orang tadi. Jawabannya boleh. Diperbolehkan bagi dia untuk menunjuk orang lain mewakilkan pelafatan ijab kabulnya. Iya jus, barakallah. Bukan menggantikan sebagai calon suaminya loh ya. Bukan, tapi menggantikan dia sebagai pihak yang mewakili ijab kabulnya saja. Dengan ini ya. Allah ya. Bagaimana hukumnya dengan daging impor yang diimpor dari negara-negara kafir seperti Australia, Amerika, dan yang lainnya, dan apa hukumnya kita memakannya? Ini ya kan ada pembahasan sangat panjang dan lebar di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Mereka membahasnya dikarenakan banyak kejadian daging-daging itu yang dikaleng-kaleng itu ya, kemasan-kemasan itu dengan label cap halal. Nah, misalnya itu ternyata didapati ayamnya atau misalnya itu utuh, kepalanya masih bersih, nggak ada bekas sembelihan sama sekali. Sering terjadi itu, sehingga memunculkan syak, keraguan di kalangan kaum muslimin tentang masalah ini. Dinaikkan kepada para ulama, akhirnya mereka mengutus tim dan segala macam untuk menyaksikan bagaimana cara mereka menyembelih misalnya. Ringkasnya ya Farantina Azzaikumullah, ini masalah dibahas oleh hayat kibar ulama dalam bukhus mereka, juga disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan dalam kitab beliau Al-At'imah, Kitabul At'imah, dan juga para ulama yang lainnya. Kulasannya adalah lebih tepat ditinggalkan. Tamam dikarenakan syubhat yang ada. Sebab mereka kaum kufar tidak bisa dipercaya dalam masalah seperti ini. Barakallahu. Apa enggak bertentangan dengan yang tadi? Oh tidak. Yang ini dicek begitu ada kejadian. Utuh. Masih utuh. Sak kaki-kakinya, sak badan-badannya, sak kepala-kepalanya. Tidak ada yang tergores sedikit pun. Yang keambil cuma bulunya tau. Allah. Tadi paham ya? Nah, ada. Penting ini. Itu juga. Kecuali kalau kamu betul-betul memastikan dengan pasti begitu, disembelih dengan cara yang syar'i, maka labas. Tapi itu jarang terjadi untuk negara kafir. Ketika saya masih di Yaman, ada yang bertanya tentang masalah daging impor dari Indonesia. Yaman. Saya kan sama Syekh, ya Syekh bagaimana hukumnya makan daging impor dari Indonesia ini Syekh. Kaget. Indonesia, apa ada Indonesia yang, apa namanya, yang ekspor daging kayak gitu itu? Ada ya? Ada. Tapi ini Pak Yaman bukannya? Tanyakan sama mereka. Ketika ada pembahasan impor dari negara-negara kufar dan segala macamnya, tanyakan. Begitu muncul dari Indonesia, tanya lagi mereka. Ya apa sih? Dari Indonesia ini sih. Saya hanya tanya kepada teman-teman Indonesia. Ya apa Indonesia caranya belinya? Tanya. Jawab. Indonesia ya Syekh, banyak muslimnya. Banyaknya muslimin ya Syekh. Insya Allah aman kata Mas Allah. Alas katanya Syekh. Kalau demikian keadaannya lah. Ini selain dengan negara kafir. Ini negara apa? Ini negara mayoritas kaum muslim. Allah Ta'ala. Saya gak tahu juga nah, kalau kemudian yang punya bisnis ekspor tadi orang Cina, Nasrani lah apa, kaum jual lah Buddha lah. Nggak ngerti kita orang ini. Harus cek ulang ya. Allah. Apakah istrinya Rasulullah SAW tidak pernah berhaji lagi setelah meninggalnya Rasul karena alasan safar tanpa mahram? Disebutkan dalam sebuah hadis kan Nabi Allah ketika Rasul SAW berhaji wada', beliau membawa semua para istri. Begitu selesai haji wada', beliau mengatakan hadhihi tsumma dhuhur al-qasr. Cukup ini saja. Kemudian kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Namun setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, ummahatul mu'minin terbagi dua. Di antara mereka ada yang mengamalkan riwayat tadi. Memahami secara akhirnya, mereka tidak keluar lagi untuk bepergian. Hanya tinggal di rumah mereka sampai meninggal. Sebagian lagi yang lainnya tetap berhaji, tetap safar, dan juga semisalnya dengan mahram-mahram mereka. Barakallah. Di antaranya ialah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kita sedang mandi. Sebelumnya kita bakal kecil dulu. Setelah itu kita mandi. Nah, tadi banyak mandinya. Dalam mandi tadi, seakan-akan keluar lagi ya kencingnya. Tetapi padahal gak keluar. Namun kita ragu-ragu. Sehingga kita lama di kamar mandi. Bagaimana cara menghilangkan perasaan was-was yang seperti itu. Itu bisa kamu rasakan. Ya, namanya orang yang mau banget kecil lagi. Itu terasa. Memang ada air yang mau keluar. Kerasa ya. Anak KB gini. Kerasa orang. Gitu ya. Terasa itu dia mau keluar. Dalam kondisi seperti itu, antum tunggu sampai dia keluar. Ada paham ya? Kondisi yang lainnya enggak terasa. Sudah enggak ada rasa terasa di situ itu yang mau keluar. Ya sudah antum jangan gubris perasaan puasa tadi itu. Antum bersihkan bagaimana biasa. Apa namanya bersih. Antum mandi, wudu dan demikian terus. Sehingga antum tidak terjatuh dalam sikap was-was yang berlebihan. Iki ketemu ke mana ora iki. Metu gak. Ya suwi iki gak metu-metu iki. Allahu Akbar. Jangan begitu. Ada ana rasane. Gimana ya? Gitu kan ya? Ada rasa kepingin bangar kecil gitu. Walaupun sudah bangar kecil. Ada yang ketinggalan. Nah, gitu. Ana rasane iki pengen temane iki. Tungguin sampai dia keluar. Waktu dia keluar itu enggak terasa lagi. Begitu kan ya? Ya apa sih? Kayak saya bicara di depan ya bukan laki-laki aja. Begitu kan? Nah, iya. Itu perkara yang jelas. Ketika masih terasa, tunggu sejenak. Kalau enggak lagi terasa, langsung kamu tepis was-was yang tadi. Sebab ya ikhwan, ma'ruf di kalangan para ulama, ada pembahasan yang namanya air kencing, baul, ada pembahasan yang namanya air wadi. Air wadi itu adalah air yang keluar setelah air kencing tadi. Dikhawatirkan itu adalah wadinya kamu. Betul ya? Ada. Kita tunggu sebentar. Iku ana rasane ya. Masya Allah, pas. Ada lagi yang lain? Cukup? Pas hari ini. Masya Allah. Pasti sekarang. Allah ya. Baik, yakin insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teruskan pada pembahasan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.